Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Su'alun, pertanyaan, ayyuhuma asbaqu al-khawariju amil qadariyatu, mana yang lebih dulu, khawarij atau qadariyah? Al-jawabu, jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Khawariju asbaqu, orang-orang Khawarij lebih dahulu, ya'ni najama hadha ma'badunil juhaniyu fi hayati ibn Umar, yaitu muncul orang ini, Ma'bad Al-Juhani, pencetus Qadariyah yang mengingkari takdir, di masa kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ammal Khawariju fafi hayati Aliyin radiyallahu anhu, adapun orang-orang Khawarij, mereka muncul di masa kehidupan Ali radiyallahu anhu. Fa ahlul qadari atau ba'dal khawariji fahum asbaqu, maka orang-orang yang mengingkari takdir datang setelah orang-orang Khawarij, maka orang-orang Khawarij lebih dahulu. Su'alun, pertanyaan, al-firaqullati nassal a'immatu ala kufrihim, hal yadkhuluna fil ithnataini was-sab'ina firqatan, golongan-golongan yang para a'immah menegaskan tentang kekafiran mereka, apakah mereka masuk ke dalam 72 golongan? Al-jawabu, jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, minal a'immati man nassa 'ala takfiril jahmiyyati wa akhrajahum min al-ithnataini was-sab'ina firqatan, sebagian a'immah ada yang menegaskan dikafirkannya orang-orang Jahmiyah dan mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Wa ba'duhum lam yukhrijhum min al-ithnataini was-sab'ina firqatan, dan sebagian mereka para a'immah tidak mengeluarkan orang-orang Jahmiyah dari 72 golongan tersebut. Wahada fil jahmiyatil ula, dan ini tentang orang-orang Jahmiyah terdahulu. Ammal Jahmiyatul Mutaakhiratu kal Asy'ariyyati wal Mu'tazilati falam yukaffirhumul ulama'u la siyama Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Adapun orang-orang Jahmiyah belakangan seperti orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah, para ulama tidak mengkafirkan mereka, terlebih Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Al-Ash'ariyatul ana jahmiyatun laysal ana walakin min zamanin. Orang-orang Asy'ariyah sekarang adalah orang-orang Jahmiyah. Tidak sekarang saja, akan tetapi semenjak dahulu. Min ahdil Ghazali ila ahdika hadha ala tariqatil Jahmiyati fi ta'til sifati wa fi ta'silihim ala tariqati haula'i. Semenjak zaman Al-Ghazali sampai zamanmu ini, mereka orang-orang Asy'ariyah berada di atas jalan orang-orang Jahmiyah dalam peniadaan sifat-sifat dan dalam penetapan prinsip-prinsip mereka, berada di atas jalan orang-orang Jahmiyah ini. Al-Jahmiyatul Ula kaffaruhum ala wajhil umumi. Orang-orang Jahmiyah terdahulu, para a'immah, mengkafirkan mereka secara umum. Li'annahum ja'u fi waqtin al-islamu fihi wadihun mi'atan bil mi'ati. Karena mereka orang-orang Jahmiyah terdahulu tersebut datang di waktu di mana Islam padanya jelas 100%. Ammal Jahmiyatul Mutaakhiratu faja'u waqad tarakamatish subahu wa kathurat jiddan wa ulifat lisubahil mu'allafatu. Adapun orang-orang Jahmiyah belakangan, mereka datang tatkala syubhat-syubhat telah banyak dan banyak sekali, dan ditulis untuk syubhat-syubhat tersebut karya-karya tulis. Fakathirun minan nasi yuhibbul islama wa sadiqun fi hubbihi lil islami. Maka banyak dari kalangan manusia mencintai Islam dan jujur dalam kecintaannya ke dalam Islam. Walakinnahu yaqa'u fi haba'ili ahlil bid'i. akan tetapi ia terjatuh ke dalam perangkap-perangkap ahlul bid'ah. Yaqa'u fi haba'ilihim wa huwa yuhibbu sunnata wa yuhibbu al-islam. Ia terjatuh ke dalam perangkap-perangkap mereka, para ahlul bid'ah, dalam keadaan ia mencintai sunnah dan mencintai Islam. Lakin takatsarat alaihi syubahu, akan tetapi syubhat-syubhat banyak mendatangi mereka. Wa ba'udal ahdu binurin nubuwati, dan jauhnya zaman dari cahaya kenabian. Wa waqa'u fi hadhil asya'i, dan terjatuhlah mereka ke dalam perkara-perkara ini, yaitu berbagai macam kebid'ahan. Fama nukaffiruhum illa ba'da iqamatil hujjati, maka kita tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Amma ha'ula'il muta'akhiruna alladhina na'taqidu fihim annahum yuhibbuna al-islama was-sunnata fala nukaffiruhum. Adapun orang-orang Jahmiyah belakangan ini yang kita meyakini pada mereka bahwa mereka mencintai Islam dan sunnah, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Indahum mukaffiratun wal asy'ariyatu indahum mukaffiratun lakin nahnu la nukaffiruhum hatta nuqima alaihimul hujjata. Pada mereka terdapat perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran. Orang-orang Asy'ariyah, pada mereka terdapat perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran. Akan tetapi kita tidak mengkafirkan mereka sampai kita tegakkan pada mereka hujjah. Hum salaku masalikal jahmiyati fit ta'sili wa fit tadlili kama yuqalu. Mereka menempuh jalan-jalan orang-orang Jahmiyah dalam penetapan prinsip-prinsip dan dalam menghukumi dengan kesesatan, sebagaimana yang dikatakan. Hadzal aslul khabithu alladhi sammahu syekhul Islam Ibnu Taimiyah sammahu yambu'al bid'i. Landasan yang buruk ini yang syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutnya dengan mata air kebid'ahan, wa huwa, yaitu al-istidlalu ala hudutsil ajsami bi hudutsil a'radi, yaitu berdalil untuk menetapkan barunya tubuh-tubuh dengan barunya perkara-perkara yang bersifat maknawi. Beberapa kaedah yang akan kita baca ini adalah kaedah-kaedah yang didatangkan oleh ahlul kalam, dan inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan yambu'ul bid'i, mata air kebid'ahan. Di sini ada tiga kaedah. Kaedah yang pertama yang baru saja kita baca, apa maknanya? Sebelumnya, apabila panjenengan tidak memahaminya, tidak ada masalah, tidak memadaratkan panjenengan tatkala panjenengan tidak memahaminya, karena ini adalah kaedah-kaedah yang didatangkan oleh ahlul kalam. Makna kaedah yang pertama ini adalah bahwa perkara-perkara yang bersifat maknawi pasti melekat pada jasad, pada tubuh. Maka tatkala perkara-perkara maknawi tersebut sebelumnya tidak ada kemudian ada, maka jasad-jasad tersebut pun juga demikian. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Kaedah yang kedua, wa ala hudutsil kauni bi hudutsil ajsami, dan berdalil untuk menetapkan barunya alam ini dengan barunya jasad-jasad, tubuh-tubuh. Maknanya, tatkala tubuh jasad sebelumnya tidak ada, kemudian ada, maka demikian pula alam ini, sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Kaedah yang ketiga, wabihuduthil kauni ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala, dan berdalil untuk menetapkan keberadaan Allah Ta'ala dengan barunya alam ini. Maknanya, tatkala alam ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada, maka ini menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, karena alam ini pasti ada yang mewujudkannya. Kaedah yang ketiga ini, tanpa ada keraguan sama sekali, benar. Hadza yambu'ul bid'i, ini adalah mata air kebid'ahan. Kenapa demikian? Li'annahu jarrahum ilal qawli bi'anna law asbatna al'uluwa wal-nuzula wal-dahika wal-maji'a hadhihi a'radun wallahu munazzahun 'anil a'radi فلو أثبتناها شبهناه بخلقه ووصفناه بأوصاف الحوادث. Karena kaedah-kaedah tersebut menyeret mereka untuk mengatakan bahwasanya apabila kita menetapkan sifat ketinggian, turun, tertawa, dan datang bagi Allah Ta'ala, sementara perkara-perkara ini adalah perkara-perkara maknawi, padahal Allah Ta'ala disucikan dari perkara-perkara maknawi. Seandainya kita menetapkannya bagi Allah Ta'ala, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan berarti kita menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat para makhluk. Yaitu kaedah-kaedah tersebut mereka manfaatkan untuk meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutnya dengan mata air kebid'ahan. Famin huna ja'ahumul bala'u, maka dari sinilah datang kepada mereka musibah. Fanakulu, maka kita katakan sifatullahi taliku bijalalihi, sifat-sifat Allah layak dengan kemuliaannya. La tushbihu sifatil makhlukina subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Rabbuna istawa 'alal 'arsyi wa yanzilu wa yaji'u wa yarda wa yaghdabu. Rabb kita beristiwa di atas 'arsy, turun, datang, ridha dan marah. Sifatun taliqu bijalalihi, ini merupakan sifat-sifat yang layak dengan kemuliaannya. La tushbihu sifatil makhlukina, sifat-sifat Allah ini tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Wa idza raja'tum ila kutubis salafi وهي مليئة والحمد لله برد هذه الأباطيل يتبين لكم ضلال هؤلاء. Dan apabila kalian merujuk kepada kitab-kitab salaf, dan kitab-kitab salaf tersebut dipenuhi walhamdulillah dengan bantahan terhadap kebatilan-kebatilan ini, akan jelas bagi kalian kesesatan mereka ini. Wa khasatan ma banauhu ala hadzal asli alladzi dzakarnahu lakum, dan terkhusus apa yang mereka bangun di atas landasan ini yang telah kami sebutkan kepada kalian. Dan sebagai penutup, perlu difahami tentang kata Al-Jahmiyah. Kata Al-Jahmiyah pada asalnya merupakan golongan orang-orang yang meniadakan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna asalnya. Dan orang-orang Jahmiyah memiliki kesesatan-kesesatan yang lainnya. Namun ini yang paling parah. Namun kemudian kata Jahmiyah disematkan pada setiap orang yang meniadakan sesuatu dari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemakaiannya menjadi lebih luas, mencakup orang-orang Mu'tazilah yang menetapkan nama-nama Allah Ta'ala akan tetapi meniadakan seluruh sifat Allah, mencakup pula orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan menetapkan sebagian sifat namun mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Sehingga kembali kata Jahmiyah pada akhirnya cakupannya lebih luas, mencakup setiap orang yang meniadakan sesuatu dari nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.